sakit di hatiku, luka di jantungku, tertusuk cintamu. Oh teganya hatimu sayang, kau pergi bersama dia. Bukan karena cinta, tapi karena aku orang tak punya. Masih ku ingat pertama hati kita menyatu. Ku belai rambutmu dan kau pun tertidur. Oh sakit, sungguh sakit hatiku ini. Masih ku ingat pertama kau bisikan cinta. Ku kecup keningmu dan kau tersenyum. Kejam, sungguh kejam kau buat begitu. Tapi karena aku orang tak punya. Masih ku ingat